Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب التناوب في العلم باب yang menjelaskan التناوب fil ilm. At-tanawub itu berarti rolling atau pergantian. Yang dimaksud di sini at-tanawub fil ilm, seseorang bersepakat dengan yang lainnya untuk bergantian dalam menimba ilmu, mengambil ilmu, dikarenakan pekerjaannya yang tidak mungkin ditinggalkan. Tapi kita akan lalui bersama bagaimana tanawub ini. Nah, kalau kita di sini ada jaga malam, shift 1, shift 2 ya, bergantian. Nah, ternyata masalah shift-shiftan ini bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam ilmu ternyata ada. Baik, kita akan baca bersama dan kita kemudian akan simak untuk kemudian kita ambil ibrah dan pelajaran dari kisah yang mulia ini, dari hadis yang azim. Nah, untuk kemudian mudah-mudahan kita bisa berusaha mengikuti. Qala haddatsana Abul Yaman, wa Abul Yaman ismuhu Al-Hakam Ibnu Nafi'. Al-Hakam Ibnu Nafi'. Wasu'al Al-Hakam ism min asma'illah. Al-Hakam ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apakah boleh seseorang diberi nama-nama ini? Siapa yang bisa menjawab? Nah, man yujib. Endaman, Abu Zulfa. Nah, apakah boleh seseorang memiliki nama atau dinamai dengan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Hah? Ada yang bisa menjawab? Ya, boleh. Ali. Ya. Jadi boleh pakai nama Ar-Rahman, boleh. Nah, ahsan barakallahu. Jadi asma Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Asma yang di situ takhtas billahi subhanahu wa taala. Nama ini khusus hanya boleh disematkan atau dinamai dengannya Allah Subhanahu wa taala. Khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Al-Khaliq, Ar-Rahman, Al-Mutakabbir, ya. Al-Kibir, Mutakabbir bagi makhluk ini sesuatu yang tercela. Makhluk yang sangat hina, yang sangat rendah, yang sangat lemah, apa yang mau dia sombongkan? Maka enggak boleh seorang dinamakan dengan mutakabbir, bahkan disifati dengan mutakabbir, dilarang. Tapi Allah Zat yang Maha Maha Al-Azim Wal-Aziz Wal-Rahim Wal-Rahak Wal-Rahman Wal-Jabbar, nah, dan yang lainnya Al-Kabir Al-Ali, tentunya dari seluruh sisinya Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya ini Zat yang tidak ada sedikit pun nah kekurangan di wajah dinamakan dengan Al-Mutakabbir. Tentunya ini bagi makhluk tidak tepat. Ini contoh-contoh dari sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dikhususkan penamaan ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya seperti Ar-Rauf ataupun Rahim ataupun Hakam. Nah, maka yang seperti ini tidak mengapa dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, syaratnya bahwa nama ini bukan artinya seseorang diberi nama ini karena sifat yang ada pada orang tersebut. Contoh, salah seorang sahabat dahulu sering mendamaikan kedua belah pihak. Antum ini mungkin sudah pernah bahas di kitab Tauhid, sudah sampai bahas pembahasan ini. Dan setelah bahas sudah sampai dalam kitab Tauhid. Sekarang sampai apa babnya yang setelah bahas? Antum bagaimana ini antum? Selama ini taklim apa yang antum? Saya mana ada Ustaz Abbas? Tentang apa, Bapak-bapak? Larangan menjelat ad-dahr. Masa angin, nah, kemudian sahabat ini datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian Rasulullah kagum dengan apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya, "Man anta ana abul hakam?" Jawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Bal innallaha wal hakam." Nah, bahkan Allah yang yaitu Al-Hakam. Al-Hakam ini artinya sifat yang seseorang, sifat maksud dari Al-Hakam ini ketika seorang memutuskan suatu perkara, keputusannya ini diterima oleh kedua belah pihak. Tentunya ini perkara yang sangat luar biasa. Orang berselisih itu belum tentu hakim memutuskan perkara untuk kemudian keputusan ini diterima oleh kedua belah pihak. Bahkan seringnya salah satu dari kedua belah pihak ini pasti akan kecewa. Nah, tapi seorang disebut hakam ketika keputusan ini bisa diterima oleh kedua belah pihak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Bal innallahu al-hakam, sesungguhnya al-hakam itu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga al-hakam itu salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah s.a.w. merubah kunyahnya al-hakam ini. Ditanyakan oleh Rasulullah s.a.w. masmu akbari, akbari waladik, siapa nama anakmu yang paling besar? Maka jawab Syuraih. Idzan anta Abu Syuraih. Nah, zahir dari hadis atau kisah ini, Rasulullah s.a.w. mengganti nama, menunjukkan bahwa seorang dilarang untuk memakai nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi wakil yang terjadi bahwa sebagian sahabat, bahkan ada sahabat yang bernama Al-Hakam, dan tidak sampai sebuah hadis, sebuah nas yang menunjukkan bahwa Rasulullah s.a.w. mengganti nama ini. Nah, bahkan Rasulullah s.a.w. pun disifati dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ra'uf. Laqad manna. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang Rasul alaihi salatu wasallam, pertama aziz. 'Alaihi ma 'anittum, apa-apa yang kalian berat, aziz. Bil mu'minin ra'uf rahim. Ra'uf wa rahim. Ini Ar-Rasul. Nah, dalam kisah Yusuf kita mengetahui wa mar'atul aziz, al-aziz, sang penguasa yang mulia. Nah, maka menjamak keduanya sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka boleh seseorang diberi nama dengan nama-nama ini dengan syarat bahwa nama ini tidak disebabkan sifat yang ada pada orang tersebut. Ketika seorang tersebut diberi nama Al-Hakam bukan karena diambil dari perbuatan orang ini, selama ini dia suka mendamaikan atau membuat keputusan yang tidak. Apabila ditemui dengan sifat ini maka terlarang. Nah, apabila seseorang, walaupun intinya ketika kita memberi nama, ini maksudnya harapan dan doa. Ya. Tetapi bukan diambil dari kenyataan bahwa orang tersebut sifatnya seperti ini dan seperti ini sehingga diberi nama dengan nama Al-Hakam. Paham antum ini ya? Nah, begitu juga dengan nama-nama yang lain. Barakallahu fiik. Yang kedua, sebagian ulama menyebutkan bahwa syarat seseorang boleh dinamai dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak khusus bagi Allah itu harus kosong dari alif wal lam. Nah, sehingga ketika ada alif wal lam itu bukan untuk ta'rif, tetapi sekedar untuk alif lam za'idah. Seperti Hasan, namakan dengan Al-Hasan. Alif lam di sini bukan untuk lebih mentah apa ta'rif atau menunjuk, tidak, tapi sekedar alif lam za'idah tambahan. Seperti itu. Barakallahu fikum, sehingga kesimpulannya boleh seseorang diberi nama dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan syarat yang lain. Ali bin Abi Thalib, namanya Ali, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-aliyul kabir, al-ali, berarti Ali nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qala akhbarana Syu'aib, Syu'aib ibn Abi Hamzah. Abu Yaman ini banyak meriwayatkan dari Syu'aib ibn Abi Hamzah, bukan langsung mendengar, tetapi dari ijazah. Tentang ijazah, seorang punya kitab hadis diberikan kepada muridnya. Hadis itu kan riwayata hadal kitab, aku memberikan ijazah bagi engkau untuk meriwayatkan dari kitab ini. Karena sang murid dianggap layak oleh sang guru, memiliki kemampuan, memiliki pemahaman terhadap kitab tersebut. Walaupun satu persatunya tidak dibacakan oleh sang guru. Nah, Dari sini kita mengetahui bahwa riwayat hadis itu tidak melulu dari mendengar. Boleh dengan ijazah seperti ini. Ya, tentunya yang paling tinggi itu adalah dengan mendengar. Haddatsana atau sami'tu. Nah, tapi boleh. Dan tidak ada atau al-Imam Bukhari dan Imam Muslim sepakat memakai riwayatnya Abu Yaman dari Syuaib. Dan Imam Bukhari banyak sekali meriwayatkan riwayatnya Abu Yaman dari Syuaib. Dalam kondisi Al-Imam Bukhari sangat ketat. Al-Imam Bukhari memiliki banyak hadis. Puluhan bahkan ratusan ribu. Tetapi yang dikeluarkan dalam kitab sahihnya itu hanya sekitar 7.000 hadis dengan hadis yang berulang. Artinya berulang di sini, kadang di bab ini ada hadis, di bab yang lain hadis ini juga disebutkan lagi. Kalau tidak berulang kurang lebih hanya 4.000 dari sekian ratus ribu hadis. Mengapa? Syaratnya sangat ketat. Bersamaan itu Al-Imam Bukhari mengeluarkan hadisnya Abu Yaman an Syu'aib bin Abi Hamzah. Nah, qala Az-Zuhri wa Az-Zuhri masmuhu Al-Imam Az-Zuhri dan ya khana Mujahid Az-Zuhri Ibnu Syihab. Ini juga nama yang dikenal, dia makruf. Tapi namanya siapa? Nah, ahsan tabarakallah. Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Abdillah Ibn Syihab al-ma'ruf biz-Zuhri. Nah, Az-Zuhri ini jarang sekali meriwayatkan dari bekas budak. Antum kalau baca biografinya Az-Zuhri, rata-rata kalau enggak semuanya itu riwayatnya dari maaf sejarahnya bukan bekas budak seperti itu. Nah, Zuhri meriwayatkan dari Ibnu Umar, Zuhri meriwayatkan dari Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Utsbah. Nah, Zuhri meriwayatkan dari Salim Ibni Umar. Dia meriwayatkan dari Nafi' Maula Ibni Umar. Tidak. Nah, apakah ini kemudian pembenaran bagi syubhatnya Rafidah yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah ini isinya bekas-bekas budak semua meriwayatkannya? Nah, rendah. Tidak. Bukan seperti itu maksud dari Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Nah, tapi dengan sebab-sebab tertentu Al-Imam Az-Zuhri rata-rata meriwayatkan dari orang-orang yang atau para muhaddisin yang kedudukannya seperti itu. Ha. Apa artinya ha? Nah, ada yang tahu? Pak Amir tahu? Ha. Perpindahan sanad. Nah, ahsan tabarakallah. Nah. Qala Abu Abdillah wa qala Ibn Wahb. Yaitu dimaksudkan Abu Abdillah yaitu Al-Imam Bukhari. Qala Ibn Wahb akhbarana Yunus bin Yazid Al-Aili. Walaupun di sini Al-Imam Bukhari tidak bertemu dengan Ibn Wahb, ya. Tetapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Imam Bukhari ini meriwayatkannya dari seorang rawi yang lainnya dari Ibn Wahb. Ini yang disebut dalam ilmu shalah dengan at-ta'liq. Nah. Qala akhbarana Yunus an Ibn Shihab an Ubaidillah Ibn Abdillah Ibn Abi Thawr an Abdillah Ibn Abbas an Umar. Dari Abdullah Ibn Abbas dari sahabat Umar Ibn Khattab. Qala kuntu ana wa jarun li minal ansar fi Bani Umayyah Ibn Zaid wa hiya min awalil Madinah. Wa kunna natanawabu an-nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu bi khabari dzalikal yawm minal wahyi wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Nah, ini salaf seperti ini. Anu contoh artinya? Ada yang paham maksudnya? Nah, ini bagus. Ini masukan buat kita semuanya. Ini loh caranya menuntut ilmu kalau orang serius seperti ini. Coba lihat, ini sahabat bekerja, berdagang, takasuh, memiliki mata pencaharian. Tapi yang demikian ini tidak menyebabkan mereka kemudian lalai atau sekedar menjadikan ilmu itu hanya sambilan. Berusaha dan berusaha. Enggak bisa hadir karena emang kondisinya mereka kepepet. Dunianya mereka ketika itu luar biasa. Bighayah minal faqr. Nah, betul-betul mereka itu fakir. Tapi yang demikian tidak menghalangi mereka. Butuh dunia. Kerja akhirnya mau enggak mau. Seperti itu. Tapi coba untuk melihat. Kata Umar, dulu aku dan tetanggaku dari sahabat Ansar, dari kabilah Bani Umayyah atau suatu tempat, ya, kita dahulu saling rolling, mengadakan shift, shift 1 dan shift 2. Nah, apa? An-nuzul ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadir ke dalam majlis ta'lim ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, seperti ini masih artinya permulaan. Bukan hanya berhenti sampai di sini. Yanzilu yawman wa anzilu yawman. Satu hari yaum dia yang ke Rasulullah. Nah, wa Umar syughul, kerja. Wayom akhir, hari yang berikutnya gantian Umar. Nah, tapi nah ini yang kita fadlikum ya ikhwan, kebiasaan kita selama ini perlu untuk dirubah. Ya. Walaupun perubahan tersebut enggak harus apa namanya? Drastis, tapi mulai untuk dicoba. Kita ini ketika hadir taklim, salah satu cara, metode agar isi taklim tersebut bisa menempel di benak-benak kita terus, tidak hilang ilmu ini, sebarkan. Nah, muroja. Ayo, tadi apa pembahasannya? Nah, hukumnya apa tadi yang dibahas? Kalau begini tadi bagaimana? Nah, ini budayakan sama kita. Terkhusus bagi yang tidak hadir. Nah, istri, keluarga, atau kawan yang lainnya. Kata Umar, kalau aku turun, artinya aku datang ke majelis taklim Rasulullah SAW, aku setelah itu datang ke tetanggaku ini dengan membawa ilmu dari Rasulullah SAW, membawa khabar hari tersebut yang datang dari wahyu, artinya ilmu. Nah, wa ghairihi, dan yang selain. Ketika sahabat Ansar tersebut bekerja, Umar yang datang, enggak terus kemudian Umar selesai. Tidak, datang kepada sahabat yang Ansar memberitahu tadi, ini loh, isinya seperti ini, seperti ini. Wah, sahabat yang Ansar juga bertanya, apa tadi? Nah, hatinya itu mereka, para sahabat dipenuhi dengan kerinduan terhadap majelis ilmu. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Kalau sahabat Ansar itu yang ke Rasulullah sama, melakukan persis seperti itu. Hai. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Ini dibudayakan. Walaupun sifatnya enggak resmi, jangan dibuat resmi. Jangan dibuat sesuatu itu beban yang berat, harus kemudian ada grup misalnya atau dikoordinir atau kemudian dibentuk, banyakannya bubar. Nah, anak punya pengalaman sekarang ini. Nah, begitu ya, Bab Dirazak. Mana Bab Dirazak? Nahu. Nah, begitu. Abu Abdul Razak, kemudian siapa lagi? Nah, Asep ada? Begitu Asep. Yang lainnya alhamdulillah. Nah, begitu Abu Hizan. Tapi ya ikhwan, biasakan ini sebagai suatu sesuatu yang ringan, artinya ketemu dengan daripada hari-hari kita, detik-detik demi detik, jam-jam kita, ketika jaga malam di pos, ketika jaga di sini, ketika kerja bakti, diisi dengan obrol yang kurang bermanfaat. Boleh berbicara, pembicaraan yang mubah, atau memang ada sesuatu yang penting, tapi ini diisi dengan niat seperti ini. Ayo, siapa yang punya faedah? Zuhri siapa namanya? Ini dibiasakan. Kalau kita, masyarakat kita terbiasa dengan seperti ini, biiznillah, banyak dari masyakil yang terjadi itu selesai. Dengan mudah tertangani. Kenapa? Sudah tertancap dalam masing-masing memori kita itu ilmu yang banyak. Sehingga ketika terjadi kesalahan, gampang, sudah terbiasa. Ya, itu kemarin faedahnya, Ketika iman sudah semakin tertancap dalam hati-hati kita, selesai. Kita bisa bayangkan kalau hari-hari kita diisi dengan hal-hal seperti ini. Hadis yang kemarin apa? Kisahnya apa? Siapa itu nama sahabat yang bersama Umar? Dari kalangan siapa? Nah, barakallahu fikum. Artinya, coba antum rasakan, antum coba dulu. Nah, mungkin awalnya canggung, awalnya enggak enak, awalnya. Tapi kalau sudah terbiasa, luar biasa. Kalau sudah terbiasa, luar biasa. Seperti itu. Wah, tidak menutup kemungkinan. Biiznillah, ketika serius, semua dari kita. Bisa menjadi da'i, bukan hanya sekedar da'i biasa maksudnya. Tapi bisa kemudian jadi seorang khatib, bisa menjadi seorang muallim, bisa menjadi seorang nah. Karena kalau pelajaran kita semua kita seperti ini, bahasa Arab, tauhid, nah, pelajaran apa lagi? Manhaj, kemudian apa lagi? Akhlak, nah, usul sunnah, dan yang lain. Ini kan luar biasa ini. Banyak sekarang bidang-bidang ilmu yang kita pelajari sekarang. Ini kalau antum masing-masingnya terbiasa dengan ini. Ayo, bahasa Arabnya misalnya. Domir, apa saja. Apalagi kemudian antum praktekan dengan berbicara bahasa Arab. Itu maktabah kitab-kitab akan diisi bukan hanya dengan orang per orang sedikit. Nah, masing-masing. Kalau kita sudah merasakan nikmatnya dan lezatnya ilmu, gak mengherankan. Nah, Syekh Mukbil antum tahu? Mau ditawari dunia dan seinya, afwan, ditolak. Syekh Mukbil itu disebutkan oleh dalam biografi, dalam kisahnya, sampai-sampai merasakan lezatnya ilmu itu enggak tahu mata uang ini ternyata sudah berubah, ini ternyata mata uang ini bentuknya seperti ini uang. Bukan karena Cooper menyengaja, bukan, sibuk dengan ilmu. Nah, isnani manhumani la yashba'an, atau talibani, dua pencari yang tidak akan pernah kenyang, talibul ilmu atau talibul dunia. Tinggal kita pilih, kita ini mau tamak dengan yang mana. Tamak dengan yang ini atau yang kedua, enggak ada pilihan yang lain. Wa ilmu ya tentunya dengan amal. Ketika disebutkan ilmu berarti ilmu yang nafi. Al-ilmu nafi apa? Ilmu yang menjadi hujah bagi kita, tentunya disertai dengan amalan. Nah, ini luar biasa. Seperti ini. Anak juga mendapatkan kisah, dan ini anak saksikan juga. Nah, di negeri Yaman, di markas atau di tempat Syekh Mukbil, itu imamnya Syekh Ahmad Al-Busobi itu imam masjid, artinya hafid luar biasa. Pekerjaannya apa? Antum tahu ketika itu? Sebagai diceritakan oleh asatidah kita. Nah, mas'ul. Mas'ulnya terhadap logistik. Oh, tulabnya berapa? Ratusan bahkan ribuan. Bisa dibayangkan kesibukannya. Nah, bersamaan itu hafid Quran. Huwa dzu ilm, punya ilmu. Nah, Syekh Ahmad Mashbah rahimahullah yang meninggal dalam ma'rakah, haris pengawalnya Syekh Mukbil, dzu ilm, pengawal. Tapi gimana? Detik-detiknya itu diisi dengan hadis, Quran, yang lain. Anda mendapati seorang yang luar biasa hafal Quran mungkin. Gimana cara menghafalnya ini antum lihat? Ketika intinya orang itu ada keseriusan, ada kemauan, kondisi bagaimanapun dia. Entah dia itu petani, entah dia itu sebagai ahli medis, entah dia itu sebagai pedagang. Kalau ada kesungguhan dan keseriusan, jadi. Tahu? Menghafal Al-Quran 2 tahun. Dalam kondisi dia sebagai seorang apa? Seorang tabbakh di negeri Saudi, tukang masak, juru masak, koki di sebuah rumah makan. Nah, tapi sambil bekerja dia mendengar murattal. Nah, diulang terus. Nah, gua enggak butuh banyak energi khusus harus enggak. Memang butuh dunia. Alam sudah besar, beda dengan anak-anak. Anak-anak emang kesempatan, mumpung masih anak-anak di khususkan. Nah, tapi syahidnya di sini ya ikhwan, sebetulnya pekerjaan itu bukan halangan. Mau jadi apa saja kita, bukan halangan. Toh para muhaddifin ada yang hammal, nah, tukang apa, angkut barang. Ada yang zayyat, tukang apa, jual minyak. Ada yang banda, tukang apa, kuli bangunan. Nah, barakallahu fikum. Ternyata jihadi muhaddisu. Nah, ulama hadis. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lanjutan hadis insyaallah kita akan cukupkan sampai di sini karena nanti akan ada kisah yang panjang lebar, kisah tentang suatu khabar yang akhirnya didengar oleh Umar dan sahabatnya ini tentang kisah yang besar. Mereka berdua mendengar bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mencerai istri-istrinya. Wa Umar kaget. Nah, ini istri-istrinya jangan-jangan putri saya ini. Bagaimana kisahnya insyaallah kita akan baca pada waktu yang munasib. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Anak kita semua ya, anak antum yang hadir, anak bukan berangan-angan, pada hakikatnya bisa gitu. Karena anak menjumpai hal ini di Yaman dan juga di Saudi. Kebiasaan kita kalau memang sudah terbiasa dengan fawaid, faidah, akidah, di mana Allah, dalilnya. Nah, akidah harus sunnah dalam permasalahan, taat wal amr, dalilnya. Ini luar biasa ya. Gak perlu antum mondok khusus. Antum punya ilmu, bisa mengajar. Nah, baik. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga ini sekedar tambahan. Tambahannya, kalau kita semua seperti ini, enggak perlu repot-repot himbauan-himbauan untuk reshare. Teruskan kerjanya apa? Operator di pabriknya. Ngapain? Ya cuma menekan tombol gitu. murojaah, pasang ini MP3-nya. Nah, seperti itu. Faedah. Kerjanya apa? Oh, apa? Motong apa sebagai welding atau apa seperti itu. Ada temannya. Nah, atau ketika istirahat. Enggak perlu resign. Selama di situ tidak ada mukhalafah syar'i. Kalau ada mukhalafah syar'i harus keluar. Nah, enggak usah bukan himbauan lagi, emang. Nah, kewajiban untuk keluar dari pekerjaan yang di situ ada mukhalafah syar'i. Nah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan.